Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع فيه وله، وأن يعلمنا فيه ما ينفعنا ويرفعنا ويشفع لنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العنوان الذي اختاره الإخوة لهذه الكلمة الموجزة اليسيرة هي حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحب المسلمين. فأما ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع فلا تخفى أهميته. المحبوبات في هذه الحياة كثيرة، والمشتهيات والمرغوبات كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن يبقى اتجاه قلب العبد إلى الرب أعظم شيء في الوجود هو الله عز في علاه. أحب شيء لدى المؤمن هو الله عز في علاه، فالله عز وجل هو الأحب إلى قلب المؤمن. الله عز وجل أحب إلى قلب المؤمن من كل شيء، حتى من نفسه التي بين جنبيه. محبة الله أعظم في قلوب المؤمنين، وقد قال رب العالمين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا شيء أحب إلى قلوب المؤمنين من الله رب العالمين، فهو خالقهم وهو رازقهم، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita dengarkan Syekh membuka ceramah beliau dengan khutbatul hajah dengan membaca tahmid dan rangkaiannya yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah doa, di antaranya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita, perkumpulan kita dalam kesempatan malam hari ini adalah perkumpulan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan perkumpulan yang bermanfaat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidaklah bermanfaat malun wala banun, harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus dan bersih. Kemudian beliau sampaikan bahasanya judul kajian kita dalam kesempatan malam hari ini, kajian ringkas kita dalam kesempatan kali ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau sampaikan bahasanya urgensi dan pentingnya mencintai Allah adalah satu hal yang tentu kita semua telah mengetahuinya dan menyadarinya. Dan kita sebagai manusia tentu memiliki banyak hal yang dicintai, banyak perkara yang dicintai oleh manusia. Namun dari berbagai hal yang demikian banyak yang dicintai oleh manusia secara umum dan orang-orang yang beriman secara khusus, maka Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang adalah sesuatu yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada yang lebih agung, di sisi dan di hati orang-orang yang beriman dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya sendiri, daripada nyawanya sendiri. Kemudian beliau sampaikan, beliau kutipkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang memiliki tandingan-tandingan di hatinya, tandingan-tandingan dalam masalah cinta, sedangkan orang-orang yang beriman demikian besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala adalah orang, adalah zat yang memberikan kepada kita rezeki, limpahan nikmat yang tiada henti kepada kita sekalian. Oleh karena itu, karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan rezeki kepada kita, maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia semata. Nahibbu Allah tabaraka wa ta'ala li'annahu rabbuna wa khaliquna. La malja'a wa la manja minhu illa ilayh. Nahibbu Allah tabaraka wa ta'ala li'annahu yaghdhuna bin ni'am. Ni'amuhu alayna tatra layla nahar. في كل لحظات عمرنا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها نحب الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل لا منجى من الله إلا إليه ولأنه إذا خاف الإنسان من شيء فر منه وإذا خاف من الله فر إليه نحب الله تبارك وتعالى لأننا مدينون لله تبارك وتعالى في كل قيام وقعود وفي كل دخول وخروج وفي كل شهقة وزفرة لا نستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين فكيف لا نحب ربنا وقد عاب الله تبارك وتعالى على قوم آثروا محبة محبوبين لهم على محبة رب العالمين فقال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فيجب على المؤمن ألا يكون في قلبه حب أعظم ولا أرفع ولا أكبر ولا أجل من حب الله عز في علاه وإذا دخل هذا الحب في قلب المؤمن فما أعظمها من عبادة أن يكون الله تبارك وتعالى إلى أحب إلى قلبه من الآباء والأمهات والأبناء بل ومن الدنيا وما فيها. Orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Rabb kita. Karena dialah yang menciptakan kita dari ketiadaan dan memberikan kepada kita limpah nikmat. nikmat Allah Subhanahu wa taala datang bertubi-tubi kepada kita sekalian, tiada henti. Dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada jalan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena siapa yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya rasa takut dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang takut maka akan menjauh. Dan siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekejap mata. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela sejumlah orang yang lebih mengutamakan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah. Allah katakan, kul katakanlah, jika dan Allah sebutkan 8 perkara, jika bapak kalian, jika anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, kemudian rumah-rumah kalian, demikian juga pekerjaan kalian, bisnis kalian, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela keras orang-orang yang lebih mengutamakan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rasa cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya tidaklah ada dalam hati orang yang beriman rasa cinta yang besar kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah a'zamu ibadah, adalah ibadah hati yang paling penting. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, dan dia adalah ibadah hati, dan dia adalah ibadah hati yang paling urgen dan yang paling penting. Idza tamakkana hubbullah tabaraka wa taala fil qulub fa inna hadha al hubb min a'zam ma yasuqu wal 'abd ila Allah tabaraka wa taala wa yasluku bihi tariq al akhirah fayastaqimu ala ta'atillah li 'idami mahabbatihi lillah fi qalbihi ويهرع بالتوبة إلى الله لأنه يحب الله يأخذ بأمر الله لأنه يحب الله ينتهي عما حرم الله لأنه يحب الله ركن المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان فلا بد من مجاهدة النفس لبلوغ محبة الله تبارك وتعالى فإن من أعظم ما يسوق العبد إلى الله حبه لله ومن أعظم ما يثبته على طاعة الله حبه لله فلا بد للعبد أن يتفقد هذه المحبة في قلبه ولا ثمة ترمومتر يمكن أن يقيس الإنسان به محبة الله في قلبه لكن سرعة استجابته لربه تفانيه في طاعة خالقه ومولاه انتهائه عما حرم الله بعده عن المحرمات وبعده عن الشبهات ووقوفه عند حدود الله وبعده عن عما حرم الله هذه مقاييس يقيس الإنسان بها مدى عظم محبة الله في قلبه أو ضعف محبة الله في قلبه فإذا كان يؤثر غير الله على أمر الله فإن هذا يدل على ضعف المحبة في قلبه إذا كان يسوي بين طاعة الله وبين معصية الله فهذا يدل على أن ثمة خللا في المحبة معنى ذلك أن ثمة ما يزاحم محبة الله في قلبه وهذه قضية خطيرة جد خطيرة لو سألت فقلت كم نسبة محبة الله في قلبك؟ كم نسبة محبة الله في قلبك؟ 10%؟ 30%؟ 50%؟ 90%؟ 100%؟ كيف يعرف الإنسان كيف يعرف الإنسان أن محبة الله في قلبه ما يعدلها محبة أي شخص ولا أي شيء؟ كما يقولون لسان الحال أبلغ من المقال. تقديم أمر الله على أمر غيره، سرعة استجابته لربه، تضحيته لخالقه، تعظيمه لله عز في علاه، ورقة فيها بسم الله لا يمكن أن يتركها تسقط على الأرض، قرآن لا يمكن أن يطرحه على الأرض، هذا يدل على حبه لله. زوجته تقول له اعمل بمعصية، يقول حاشا وكلا، إنه ربي أحسن مثواي وأنعم علي نعما لا تعد ولا تحصى. لا يقدم محبة أحد على محبته، لا محبة زوجة ولا محبة مال، بدليل أنه ما أن يقال الله أكبر حتى يترك كل شيء في هذه الحياة، مذاكرة، وظيفة، مالا، اقتصادا، ويلبي نداء الله. هذا من المؤشرات والعلامات على أن نسبة المحبة في قلبه نسبة عالية وعظيمة. لكن إذا قيل الله أكبر وضع رأسه ونام، هذا معناه أن نسبة المحبة في قلبه انخفضت. ثم أهله قالوا له لا تصلي الجماعة في المسجد، قال ما في شيء، نصلي يوم ونترك يوم. هذا يدل على أن نسبة محبة الله في قلبه منخفضة أكثر. يدعى إلى المحرمات من قبل الأصدقاء فيستجيب ويلبي ولا يتفكر في عظمة الله. وقد قال أحد السلف إذا دعتك نفسك لمعصية ربك فلا تنظرن إلى صغر المعصية أو كبرها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فإذا أراد أن يقع في الحرام فقال له هذا الذي بين يديه اتق الله، قال اللهم اجعلني من المتقين. مثل ذلك الشاب المؤمن الذي استقر حب الله في قلبه والخوف من الله في قلبه، عندما جلس بين شعب المرأة الأربع ولم يكن هناك شيء يحول بينه وبين الحرام، فقالت له المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خوفا من الله وحبا لله عز في علاه. هذا معناها أن المحبة راقية. أما الجنس الآخر يدل على أن المحبة في قلبه، الإشكال أن الإنسان قد يستطيع أن يقيس وقد يعمى عن القياس. ولذلك قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dia sampaikan bahasanya jika rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu demikian terpatri dalam hati, maka dia akan menggiring orangnya, akan mengantarkan orangnya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi seorang yang mustaqim, maka dia akan menjadi seorang yang multazim, seorang yang komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu ketika dalam diri kita itu terdapat cinta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cintalah yang mendorong kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah lah yang akan mendorong kita untuk meninggalkan berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat urgent. Karena dialah yang menyebabkan kita akan menjadi orang-orang yang tegar menjalankan syariat, komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Menimbang hal tersebut, karena demikian pentingnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki kewajiban untuk yatafaqqad, untuk kemudian mengecek, untuk memeriksa hati kita masing-masing. Berapa nisbah, berapa persentase rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cinta yang besar maka kita patut untuk kemudian peduli dan memperhatikan keadaan diri kita masing-masing. Maka kita perlu kemudian alat ukur. Apa alat ukur yang bisa kita pakai untuk mengetahui berapa besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa hal, beberapa indikator yang menunjukkan betapa besarnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat besar dan tidaknya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan segera dan tidaknya kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui dalil Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk melakukan satu hal dan atau melarang kita dari melakukan satu hal, maka seberapa cepat kita meninggalkan, seberapa cepat kita merespon aturan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ketika kita makin cepat merespon aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti kualitas rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar. Semakin kita berlambat-lambat untuk menunaikan seruan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan lemahnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dengan seberapa jauh, seberapa semangat kita untuk menjauhi berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau sebutkan bahasanya kadar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat dengan seberapa besar kepedulian kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan hududillah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara perkara-perkara dan indikator-indikator yang menunjukkan besaran rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak. Maka ketika seorang itu lebih banyak menyebut selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan lemahnya rasa cinta. Demikian juga ketika seorang itu melakukan maksiat, maka itu menunjukkan adanya khalal, adanya cacat pada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masalah yang khatirah, masalah yang sangat-sangat urgen, masalah yang sangat-sangat penting. Maka oleh karena itu sekali lagi, maka kita punya perlu kemudian memperhatikan keadaan diri kita masing-masing, berapa besar persentase rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Apakah sudah 100% ataukah kemudian 30% ataukah 50% ataukah seterusnya. Oleh karena itu maka sekali lagi kemudian beliau sampaikan kita patut untuk merenung, untuk mentelaah bagaimanakah cara kita untuk mengetahui besarnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban dalam masalah ini adalah perbuatan dan bukan ucapan. Jawaban untuk pertanyaannya adalah dengan aksi nyata dan bukan ucapan lisan. Lisanul hal ablagh minal maqal. Karena bahasa tindakan itu lebih jelas daripada bahasa lisan. Maka boleh jadi seorang itu lisannya mengatakan saya sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata perbuatannya menunjukkan betapa lemahnya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi tolak ukur adalah perbuatan dan bukan ucapan lisan saya adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi yang jadi tolak ukur adalah lisanul hal, adalah perbuatan, adalah praktek nyata kita, aksi nyata kita, keadaan keseharian kita. Maka di antara hal yang menunjukkan betapa besarnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takdir kita, penilaian kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apakah kita menganggap aturan Allah dan Rasulnya itu sebagai satu hal yang biasa-biasa saja, ataukah satu hal yang sangat luar biasa? Maka itu menunjukkan kualitas rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui aturan Allah Subhanahu wa taala, kita anggap ini sebagai satu aturan biasa, bukan satu hal yang agung, maka itu menunjukkan lemahnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Non, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, ketika kita jumpai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jumpai aturan Allah Subhanahu wa taala, kita demikian menghargai, demikian memuliakan, mengagungkan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan besarnya rasa cinta kita kepada Allah. Demikian juga rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbuktikan dengan istijabah, respon kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita adalah orang yang bersegera, begitu tahu segera beramal dan tidak menunda-nunda, maka itu adalah orang yang sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika responnya lambat, sudah tahu namun besok-besok, minggu depan, bulan depan dan seterusnya, maka itu menunjukkan berkurangnya dan lemahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dari tadhiyah, pengorbanan kita untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita adalah orang yang bersemangat untuk berkorban demi agama ini, berkorban dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran untuk agama ini, maka itu menunjukkan besarnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan hal-hal praktis yang menunjukkan kalau dia adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika terlihat dalam keseharian kita, ketika ada kertas, ada kertas yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala dan ada di depan kita, dan itu di tanah, di lantai. Apakah kita biarkan? Ataukah kemudian kita ambil, kemudian kita letakkan di tempatnya yang aman? Maka itu menunjukkan besarnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau berhenti, kemudian untuk mengambil kertas tadi, kemudian meletakkannya di tempat yang semestinya, dia adalah orang yang besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jumpai ada Al-Quran yang tergeletak di tempat yang tidak layak, maka orang yang sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ambil mushaf tersebut, kemudian dia akan letakkan di tempat semestinya. Dan orang yang besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diprovokasi oleh istrinya untuk melakukan maksiat, maka dia akan mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat, maka tidak mungkin aku akan durhaka kepadanya demi perintahmu. Maka seorang yang besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun istrinya merayu-rayu untuk mendorongnya untuk melakukan maksiat, maka dia akan tolak permintaan orang yang dia cintai tersebut, wanita yang dia cintai tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai daripada istrinya. Oleh karena itu, maka orang yang besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendahulukan cintanya kepada istri dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar azan Allahu Akbar, maka dia akan tinggalkan segala sesuatu. Dia akan tinggalkan pekerjaannya, dia akan tinggalkan aktivitasnya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang menyerunya, yang mengajaknya untuk kemudian menegakkan, untuk ingat kepadanya dan mengerjakan salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adapun orang yang indikator, di antara indikator keseharian yang menunjukkan lemahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika azan subuh terdengar, maka kemudian orang itu lebih kemudian pilih untuk tidur daripada kemudian bangkit berdiri untuk kemudian pergi ke masjid, maka ini menunjukkan indikator lemahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang indikator menunjukkan lemahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika istri merayu dan meminta agar sholat di rumah saja, karena kemudian sibuk untuk diminta untuk kemudian ikut ngomong anak dan enggak usah pergi ke masjid, sholat di rumah saja, maka dia terima permintaan istrinya. Maka ini menunjukkan berkurangnya dan lemahnya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hal yang menunjukkan lemahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kawan-kawan, teman-teman itu mengajak kepada maksiat dan durhaka, maka demi cintanya kepada kawan, dia tinggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahasanya kawan lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian beliau sampaikan perkataan salah satu ulama salaf. Ada salah satu ulama salaf yang mengatakan, jika terbesit dalam hati anda, dalam diri anda, ajakan untuk melakukan maksiat, ada lintasan hati, ada dorongan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lihat besaran maksiat tersebut. Oh, ini dosa kecil, enggak apa-apa. Oh, jangan kemudian lihat besaran dosa yang kemudian ada bisikan yang mengajak kita untuk melakukannya. Namun lihatlah, namun ingatlah betapa agungnya zat yang kita durhakai, betapa besarnya jasa zat Allah Subhanahu wa taala yang kita durhaka kepadanya. Maka jangan remehkan dosa dengan mengatakan ini adalah dosa yang ringan, dosa yang kecil. Namun lihatlah siapa yang kita durhakai, siapakah zat yang kita durhakai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik kepada kita, yang dan memberikan kepada kita nikmat yang tak terhitung. Oleh karena itu, maka Ya, maka seorang yang besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika terbetik dalam hatinya keinginan untuk melakukan hal yang haram, untuk melakukan maksiat, maka dia halangi. Dia tidak terima, dia tidak merespon ajakan hatinya untuk melakukan maksiat. Maka contoh orang yang demikian besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kisah salah satu ashabul ghar, tiga orang yang terperangkap dalam gua. Salah satu dari mereka adalah seorang laki-laki yang kemudian berkesempatan untuk berzina dengan seorang wanita, dan dia hampir saja berzina dengan wanita tersebut, dan dia adalah wanita yang sangat dia cintai. Namun kemudian wanita tadi mengatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar kata-kata disebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, hilang sudah semua keinginannya untuk berbuat zina, dan dia tinggalkan wanita tersebut dan uang yang telah dia berikan kepada wanita tadi. Maka ini menunjukkan betapa besarnya rasa cinta orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kajian sesi pertama dari kesempatan kali ini. Kita untuk kemudian mengerjakan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahirabbil alamin.